من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin barakallahu fiikum, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang mana Al-Imam An-Nawawi menyebutkan pada bab nomor 23, bab tentang Al-Amru Bil Ma'ruf Wan Nahyi Anil Munkar. Pada pertemuan yang lalu, Syekh Utsaimin Rahimahullah menyebutkan ada empat perkara yang harus padanya memiliki padanya empat perkara. Yang pertama, agar al-insan aliman bil ma'ruf wal mungkar, agar orang itu mengilmui hal yang ma'ruf dan hal yang mungkar. Yang kedua, pada pertemuan yang lalu, anta'lama hadar rajula, agar anda mengetahui bahwa orang tersebut na'am tarikun lil ma'ruf, orang yang meninggalkan hal yang ma'ruf. Betul-betul anda mengetahui orang tersebut meninggalkan hal yang ma'ruf, au fa'ilun lil mungkar, atau orang tersebut melakukan satu kemungkaran. Barakallahu fikum. Lalu pada pertemuan yang lalu juga ada satu faidah, faidah yang penting. Barakallahu fik, dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu? Ar-rifq, sikap lembut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ta 'alal unf. Sesungguhnya Allah memberikan atas sikap rifq, kelembutan, perkara yang tidak pernah akan diberikan dalam sikap kekerasan. Ulaf, sikap kaku dan kasar. Artinya barakallahu fikum, betul-betul orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar menjalankan dengan penuh kasih sayang. Lalu Syekh akan memberi contoh, Syekh Utsaimin akan memberi contoh sikap rifq. Maka narifku fi syai'in illa zana. Dalam hadis lain, tidaklah sikap rifq dalam suatu perkara illa zanahu, kecuali akan menjadi penghias. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah, tidaklah dicabut sikap tersebut pada sesuatu kecuali akan menjadi jelek hasilnya. Nah, saya akan memberi contoh hasil yang baik dengan sikap rifq, dan hasil yang jelek akan didapat karena sikap unuf, dan sikap yang baik rifq akan dihasilkan hasil yang baik. Contoh, yudkar, di situ disebutkan yudkaru, diriwayatkan anna rajula min ahli al-hisbah, orang ini termasuk anggota hisbah, yakni minalladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, orang yang termasuk dalam tim amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dia punya tugas wewenang untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, ahlul hisbah. Fi zamani madha qadiman, di zaman yang lewat dulu, saya menceritakan madha qadiman, telah lewat dulu. Apa kisahnya? Marra ala shakhsin, orang ini melewati seseorang, yusni ala ibilihi, yusni ala ibilihi, sedang mengambil air untuk untanya, mengambil dari air, menimba, namanya usni. Orang ini tim amar ma'ruf nahi munkar melewati seorang yang sedang mengambil air dari sumur, yusni, untuk untanya. Hakada yusni ay yastakhriju lahal ma minal bi'ri inda adzanil maghrib. Orang ini sedang mengambil air dari sumur minal bi'r untuk untanya. Namun indal maghrib, kisahnya di saat adzanil maghrib, adzan terdengar, adzan maghrib. Barakallahu fik. Dan kata Syekh, wa adatun nas alladhi yasnun an yuhitu bil ibil, ya'ni yunshidu syi'ran, dan kebiasaan manusia pada zaman dulu, barakallahu fik, yang mereka mengambil yasnun, mengambil air dari sumur untuk unta-unta mereka, tayyib, mereka menggiring, yuhidun bil ibil, menggiring dengan membawakan syair-syair agar untanya bisa berjalan. Yunsitu syi'ra, mengalunkan bait-bait syair. Apa tujuannya? Min ajli antakhifal ibil, supaya tujuannya unta-unta ini lebih mudah digiring ke tempat diambilkannya air. Barakallahu fik. Li'anal ibila subhanallah tattarib linasyid asy'ar, karena subhanallah unta-unta itu tadribu, tadribu artinya bergerak-gerak ketika mendengar nasyid, alunan bait syair. Begitu. Bukan hanya orang saja, kalau dibacaan syair itu kepalanya mangguk-mangguk, manggut-manggut kepalanya karena mendengar bait syair. Ternyata unta ini masya Allah, ketika para penggembala ini mengalunkan bait syair sambil menggiring unta ke tempat air, mereka pun manut sambil berjalan. Begitu. Barakallahu fik. Lalu kata Syekh, faja'a hadzal rajul wa ma'ahu wa ma'ahu hayrah wa takallam 'ala hadza bi kalamin qabih 'ala al-'amil alladhi yusni. Maka orang yang jadi petugas amar ma'ruf nahi munkar, beliau datang 'ala hadzal rajul, kepada orang yang menggiring unta untuk diambilkan air dan sudah ada adzan maghrib. Wa ma'ahu ghairuh, dan bersamanya juga ada orang lain, mungkin pegawainya atau penggembala yang lain. Wa takallam, mulailah tim amar ma'ruf nahi munkar bicara. Namun kata Syekh, dia berbicara terhadap orang ini bikalamin qabih, dengan ucapan yang jelek. Alal amil alladhi yusni, dengan kalimat yang kurang baik dia sampaikan kepada pegawai yang tadi, yusni, mengambil air dari sumur untuk unta. Dan kita ketahui al-amilu mut'ib minasyuhul wadhaqat alaihi nafsuh. Dan kita tahu namanya pegawai, pekerja, amil. Orang itu namanya pekerja, ngambil air, menggiring unta, mut'ib. Mut'ib artinya capek. Dia capek ngurusi unta. Minasyuhul, dari kesibukan-kesibukannya. Dan dhaqat alaihi nafsuh, jiwanya pun terasa sempit, urusannya ngurusi unta-untanya terasa berat. Fadaraba ar-rajul bisauqah. Iya. Dan orang ini pun daraba ar-rajul bisauqah, memukul dengan pecut. Sauqah, asa tawilah, tongkat yang panjang, dipukul orangnya. Matinah yang kuat, tongkat yang panjang yang kuat. Iya. Fasyarada ar-rajul wa dhahaba ila al-masjid. Maka orang itu sambil memukulkan, ucapannya yang jelek, sambil memukulkan apa tadi, orang tersebut yang dinasihati pun, daraba ar-rajul, orang yang dinasihati tadi pun memukul tongkatnya yang kuat tadi. Fasarada ar-rajul wa dhahaba ilal masjid, dan orang itu pun mengajak atau menyeret atau membawa orang itu pergi ke masjid. Begitu. Barakallahu fik. Di sini kalamun qabih, ucapan yang tidak baik, tidak enak didengar. Di hadapan penggembala kambing ini menjadikan orang tersebut tidak langsung menerima. Ya. Barakallahu fik. Waltaqo bi syekh wa alimun minal ulama. Min ahfad al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, wa qala inni fa'altu kada wa kada, wa inna rajula darabani bisauqah. Setelah orang yang amar ma'ruf nahi mungkar tadi menyampaikan untuk ayo ke masjid, sudah ada, ayo ke masjid, sudah ada. Sementara penggembala kambing sedang mengambil air untuk penggembala unta mengambilkan air untuk untanya dalam keadaan letih, capek, akhirnya memukul dengan apa tadi? Dengan tongkatnya. Marah malah diomongin. Karena sedang capek begitu. Apalagi ngomongnya kurang baik. Iya. Kurang bijak, susunan bahasanya kurang pas. Akhirnya apa? Jadi marah orang tersebut. Akhirnya dikisahkan orang ini pun tayyib bertemu dengan orang yang alim, waltaqo syekh, waltaqo bi syekh, bertemu dengan syekh yang mana syekh ini orang yang alim, termasuk ulama dari ahfad. Ahfad itu anak keturunan, cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Lalu dia lapor kepada syekh yang termasuk anak cucunya Syekh Abdul Wahab rahimahullah, inni fa'altu kada wa kada, Syekh, saya telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, penggembala kambing sudah waktu adzan tak nasihati ke masjid, malah dia mukul saya. Wa inna rajula darabani bisauqah, ternyata orang itulah malah memukul saya, Syekh. Lihat. Maka Syekh tidak menjawab. Namun Syekh falamma kana minal yaumi tsani, pada hari yang kedua, dhahaba Syekh binafsihi. Syekh ini anak cucunya Syekh Abdul Wahab pergi sendiri. Ila makan qabla ghurubi syams, ke tempat penggembala unta tadi sebelum tenggelamnya matahari. Ya, sebelum azan dia sudah datangi. Dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang beribadah kepada Allah. Wa tawaddoa, dia pun berwudu. Wa wadu'a maslahahu, ala khasabati haula min had. Dan beliau letakkan maslahah. Maslahah itu baju sejenis mantel. Bajunya di atas khasabah kayu, ya. Dia pasang yang dipasang di situ. Ya, dia copot bajunya, wudu, letakkan bajunya di atas papan khasabah. Suma adzan al-maghrib. Setelah itu terdengar suara azan maghrib. Fawaqofa, dia pun berdiri. Ka'ana huyuri adu ayah khudal maslah, seolah dia ingin mengambil bajunya. Maslah tadi baju sejenis mantel tapi tanpa lengan. Faqala lahu ya fulan, ya akhi, jazakallah khair anta tatlubal khair fil amal hada. Ya akhi, dipanggil, ya fulan, jazakallah khairan, semoga Allah membalas anda dengan kebaikan, insyaallah. Anta tatlubal khair fil amal hadha, engkau menginginkan kebaikan dengan pekerjaanmu ini, masyaallah. Mengambil air untuk unta, insyaallah. Pekerjaan diselesaikan dengan baik. Wa anta ala khair, dan anda pun dalam kondisi baik. Lakinal an azan. Lakinal an azin, azan, azina. Namun sekarang telah azan, muazin. Lau annaka, lihat dengan bahasa yang baik. Lau annaka tadhab wa tusallil maghrib wa tarji' ma fataka syai'un. Masya Allah, sekarang sudah terdengar azan. Kalau seandainya anda pergi dan anda sholat maghrib, lalu kamu kembali lagi mengurusi pekerjaanmu, ma fataka syai', tidak akan hilang darimu sesuatu apapun, insyaallah. Lihat di sini, al-kalam layyin hayyin. Kalimat yang disampaikan, kalimat yang layyin, lembut, hayyin, mudah dipahami, gampang dicerna, lembut, penuh kasih sayang, dan mudah dipahami. Mudah dipahami. Apa jawaban sang penggembala unta ini, pekerja ini? Jazakallah khairan, semoga Allah membalas anda wahai syekh dengan balasan yang baik. Lihat, marra ala rajulin amsin jalafun wa qama yantahiruni. Kemarin dia cerita, kemarin marra alayya, lewat kepada saya rajulun amsin, kemarin, jalaf. Jalaf itu kasar, omongannya kasar. Dia memerintahkan saya dengan kasar. Jalaf. Wa qama yantahiruni, dia berdiri sambil bentak-bentak saya. Sudah azan maghrib, ayo ke masjid, dibentak-bentak penggembala unta ini. Mari, ada yang nasihati saya. Wa qala li anta fika ma fika, kamu demikian, tidak ada padamu kebaikan. Wama malakat nafsi hatta dorobtuhu bisawqoh. Wama malaktu, saya tidak sanggup menguasai diriku. Dia cerita. Hatta dorobtuhu bisawqoh. Sehingga orang yang mengajak saya kemarin sholat ke saat sholat maghrib, karena bahasanya seperti itu, saya tidak kuat menahan diriku. Lagi capek ngambil air, diomong dengan bahasa yang tidak baik. Saya tidak kuat menahan diriku. Hatta darabtuhu bisawqah, sehingga saya pun pukul dengan apa? Sawqah. Sawqah tadi tongkat yang kuat. Begitu. Bandingkan yang pertama dan yang kedua. Tarib wal amru la yahtaju ila darbin. Syekh memberi nasihat. Qala al-amr la yahtaju ila darb. Urusan seperti ini, ada orang menasehati sholat maghrib, Tidak dibutuhkan adanya memukul. Tidak perlu dipukul orang tersebut. Anta aqil, bukan Anda orang yang sudah berakal. Takallamahu bikalamin layyin, sampaikan kepadanya dengan ucapan yang lembut. Fa ansada bisaqah al-asa allati yadribu biha al-ibil summa dhahaba yusalli bin qiyad. Maka kemudian Syekh menyampaikan dengan kalimat yang lembut, maka fa asnada bisaqatil asa, orang ini pun bersandar. Asnada al-masuqah, yakni bersandar dengan tongkat yang kuat tadi, yang untuk memukul untanya. Summa dahaba yusalli bin qiyad, akhirnya dia pergi tayyib lalu sholat dengan tunduk dengan nasihatnya Syekh rahimahullah. Ini contoh yang ibadallah. Wa kana hadza li'anna al-awwal amalahu bil uns. Ini kisah ini yang pertama, tim amar ma'ruf nahi mungkar mensikapi orang yang tadi dengan sikap al-unaf, kasar ucapannya, kaku tutur bahasanya. Wasani amalahu birrifqi, yang kedua yakni putra atau cucunya Syekh Abdul Wahab rahimahullah mensikapi menjalankan amar ma'ruf dengan kalimat yang layyin hayyin, seperti tadi tutur katanya, penuh dengan doa, ajakan kelembutan, kebaikan. Wa illam tahsul hadhil qadiyah faladaina kalamur rasul. Naam nahnu, dan kami. Wa illam tahsul hadhil qadiyah, sekalipun tidak mendapatkan kasus seperti ini, ya ini kisahnya mereka dulu para ulama, namun faladaina, di sisi kita ada kalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, innallaha yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ta 'alal unf. Dalam hadis, maka narifku fi syai'in illa zana, tidaklah. Maka narifq, tidaklah sikap rifq, lembut tutur katanya tadi dalam suatu urusan, illa zanahu, kecuali menjadi penghias. Dalam urusan dakwah, urusan rumah tangga, dalam segala urusan, kalau diiringi sikap rifq akan jadi indah. Wa may yanzi'u min syai'in ila sanah, dan tidaklah dicabut dari sesuatu dari sikap rifq illa sanah, akan jadi jelek. Sehingga fa'alal amir, sehingga bagi orang yang menjalankan amar ma'ruf, an yahrusa ayyakuna amruhu wa nahyuhu rafiqan, agar bersemangat agar supaya perintah dan larangannya dalam keadaan rafiq, penuh kasih sayang, diiringi doa. Antum bisa lihat bagaimana Syekh Abdul Wahab rahimahullah, beliau mengawali risalah-risalahnya dengan doa. I'lam rahimakallah, i'lam arsyadakallah. Kalimat seorang syekh kepada muridnya dengan doa kebaikan. Naam. Siapa tahu dengan kita doakan barakallahu fikum, betul-betul Allah beri barokah pada ilmunya, pada amalannya. Barokah membawakan orang tersebut semakin baik. Doa seorang mudaris, seorang dai harus selalu mengiringi apa yang dia lakukan dengan doa. Barakallahu fikum. Naam. Dan ini sebagai bukti kelembutan hati kepada mad'unya. Sebagaimana yang kita sudah ketahui dalam risalah para ulama kita rahimahumullah jami'an. Sekarang kita masuk syarat yang kedua. As-salis yang ketiga. Qala al-mu'allif alla yazul al-munkar ila ma huwa a'dha minhu. Syarat yang ketiga, barakallahu fikum, agar supaya la yazul al-munkar ila muhwa a'dham. Agar supaya kemungkaran itu tidak terus-menerus pada kondisi yang lebih jelek daripada yang sebelumnya, ila muhwa a'dham minhu. Agar supaya kemungkaran itu tidak menerus dalam kondisi lebih jelek daripada sebelumnya. Iya. Fa in kana hadzal munkar launu hina anhu sala ila ma huwa a'dham minhu. Maka jika kemungkaran itu kita larang, hilang. Namun berubah kepada ma huwa a'dham minhu, kepada yang lebih besar kemungkarannya. Fa innahu la yajuz, kondisi seperti ini tidak boleh. Tidak boleh. Ananha anhu, untuk kita langsung mencegahnya. Kalau kita bicara, justru akibat ucapan kita menimbulkan efek kejelekan semakin jelek. Bukan berhenti, malah tambah jelek. Tidak boleh untuk kamu melakukan tindakan tersebut. Kenapa? Dar'an. Dar'an lil kubro al mafsadatain bisighari hima. Sebagai sikap menolak, dar'an, untuk menolak. Sebagai upaya penolakan lil kubro, kerusakan yang lebih besar, kubro akbar, mafsadah akbar, dari dua mafsadah. Bisighari sihirahima, mengambil dari kedua mafsadah yang paling kecil. Ini kerusakan, ini kerusakan, sama, ambil yang terkecil, bukan yang terbesar ya. Kalau kejelekan, li'annahu idza ta'arada indana mafsadatan, kaidahnya, kaidah ini dikarenakan apabila ta'arada, saling berbenturan di sisi kita dua kerusakan, di hadapan kita ada dua kerusakan, sama-sama ini kerusakan, ini kerusakan. Wa kanat ihdahuma akbar minal ukhra, namun yang satunya lebih besar daripada yang lain. Bagaimana kaidahnya? Barakallahu fik. Fa inana nattaqil kubra bisukhra. Kita barakallahu fik nattaqi al-kubra, berhati-hati dari kerusakan yang lebih besar dibandingkan yang lebih kecil. Ya. Kalau itu kerusakan yang lebih parah, hati-hati. Ya. Karena agama turun bukan untuk membuat kerusakan. Syariat turun untuk memperbaiki keadaan. Agama turun untuk memperbaiki kemaslahatan. Nah, kalau antum melakukan nahi mungkar, malah justru kemungkaran yang lebih besar, barakallahu fik, jangan. Tunda. Ditunda melakukan tindakan nahi mungkar. Barakallahu fikum. Syekh memberi contoh. Ya, diulang lagi contoh. Karena dengan contoh suatu masalah semakin jelas. Semakin banyak contoh, suatu ucapan semakin gamblang dipahami, tidak bercabang. Ini contohnya. Jadi kalau ada dua kerusakan, sama-sama rusak, pilih yang terkecil. Hati-hati yang terbesarnya dari kerusakan. Itu kaidah. Contoh, misalnya darik. Syekh memberi contoh. Lau anna rajulan yasrabu dukhana amamaka. Kalau ada seseorang, baik, yasrabu ad-dukhan, menghirup rokok. Dukhan itu asap. Tapi maksudnya di sini ngerokok. Kalau ada di depanmu seorang yang rokok, yasrabu dukhan, menghirup dukhan, maksudnya itu rokok. Ya, surbu dukhan itu ngerokok di depanmu. Ya. Kita tahu nas dalil yang namanya rokok itu haram. Baik. Dari sisi kerusakan, merusak harta, merusak dan sekian banyak kerusakan fisik, ya, sampai dokter muslim, dokter non muslim sepakat rokok itu racun. Pabrik sepakat rokok itu racun. Pemerintah sepakat peringatkan manusia dari rokok. Begitu, sepakat sudah. Berarti itu sesuatu yang jelek. Makanya agama sudah bicara kalau itu jelek. Dalilnya cukup banyak. Bagaimana nasihat para ulama dari yang satu ini? Nah, ini satu kemungkaran. Tayib, antum ingin mengingkari kemungkaran. Bagaimana? Faradda an tanhahu wa tuqimahu minal majlis. Walakinaka ta'rif annaka law fa'alta la dhahaba wa yajlis ma'asukara. Kamu ingin, haradda, kamu ingin untuk mencegah. Antanhahu, mencegah dia dari merokok. Watukimahu minal majlis, dan kamu ingin tetap dia itu di majlis. Begitu. Agar bagaimana orang tetap duduk di majlis, ya, lurus, belajar agama yang benar. Tapi kamu tahu ini tukang rokok ini. Begitu masuk di pintu masjid, bau apa namanya, kaosnya itu sudah kecium bau rokok. Ini tukang rokok ini. Atau mengharapkan orang ini menjadi baik, bagaimana caranya? Walakinaka ta'rif, kamu tahu juga. Anaka law fa'alta la dhahaba yajlis ma'asukara. Kalau kamu langsung, wahai perokok, berhenti saat itu juga. Kamu lakukan mencegah kemungkaran pada orang ini, la dhahaba, pasti akan pergi. Pergi yajlis ma'asukara. Duduk bermajlis dengan para tukang mabok. Karena namanya kejelekan itu bertahap, bertahap, bertahap. Mungkin rokok tidak mengandung ganja. Kalau ganja mungkin sepakat. Itu termasuk perkara yang ditangani oleh Badan Nasional Penanganan Obat Terlarang. Sepakat sudah. Tapi yang namanya kejelekan bertahap, bertahap, bertahap. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai menganggap remeh syurbud dukhan. Itu tahapan-tahapan. Barakallahu fiik. Nah, kami ingin mengingkari sementara dia kalau langsung dicegah saat itu di majelis kamu akan pergi menjauhi kamu, pergi bersama tukang teler. Mana yang lebih jelek antara khamr dengan rokok? Barakallahu fiik. Wa ma'lum anna syurbal khamri a'dham min syurbid dukhan. Sama-sama kejelekan. Dan hal yang maklum ya ibadallah, bahwa syurbul khamr, minum khamr, tayyib, a'dham, kejelekannya lebih besar. Min syurbid dukhan, daripada ngisis tadi, merokok tadi. Sama-sama ini jelek, namun syurbul khamr lebih jelek. Maka fahuna lananhahu. Dalam kondisi seperti ini, sementara waktu antum jangan langsung mencegahnya dulu. Barakallahu fiik. Bal nu'alijuhu billati hi ahsan. Bahkan kamu terus memberikan terapi, nu'alij, diobati. Kalau itu gudik, dikasih obat. Bagaimana biar tidak gatel, tidak kambuh. Demikian pula ini. Yang namanya ngerokok itu sesuatu yang kadang berat meninggalkannya. Ini harus diterapi. Barakallahu fiik. Tanamkan akidah yang sahihah, tauhid yang benar, manhaj yang lurus, akhlak yang bagus. Akhirnya setelah dia belajar, belajar, belajar, faham. Oh, itu tidak boleh ya? Iya, tidak boleh. Dia sendiri yang bertanya setelah tahu bagaimana bimbingan Islam. Walhamdulillah lama-lama ditinggalkan. Insyaallah. Itu yang harus dipaham. Maka dalam kaidah ini kita terapi dia dengan sabar tentunya. Sabar, sabar, sabar. Mungkin ketika ngerokok di depan antum sudah ada perubahan. Sekian kali pertemuan malu dia. Ngerokoknya di WC. Sudah mending, ngerokoknya di WC. ya, yang masuk barang kotor, yang keluar juga barang kotor. Maklum di tempat yang kotor san, tapi tidak di depan majlis. Mending alhamdulillah mulai berubah, sehingga nanti ketika dia tahu bimbingan Islam yang benar akan menjadi lebih baik. Li'alla ya'ul al-amru ila ma huwa angkar wa adham, supaya urusan orang ini tidak menuju, ya'ul akan menuju kepada perkara yang lebih mungkar, wa adham dan lebih besar kemungkarannya. Barakallahu fikum. Ini salah satu contoh yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin. Semoga bisa menjadi ibrah pelajaran kita pada penjelasan syarat yang ketiga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.